Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi, musalla al ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana saya janjikan di pertemuan yang lewat, kita akan baca ulang hadis yang cukup panjang tentang siksaan Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang tidak membayar zakat saat di padang mahsyar. Yaitu hadis yang ke-79 di halaman 63. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin," tidaklah seorang pemilik emas, "wala fiddatin," tidak pula perak, "la yu'ati minha haqqaha," yang tidak menunaikan kewajibannya. Ini, padahal di sini yang di depan yang disebutkan ada dua, kewajiban emas dan perak. Namun setelah menyebutkan dua, Nabi tidak mengatakan haqqahuma, namun haqqaha, kewajibannya. Maka ada yang menjelaskan bahasanya ha di sini adalah kembali kepada an-dhamir ila makna dhahab wal fiddah, adalah makna dari emas dan perak, yaitu harta, dan bukan kembali kepada lafadznya. Wa yahtamil ayyurada biha al-anbal, dan ada yang menjelaskan bahasanya tadi yang penjelasan pertama hanya ini maknanya adalah kembalinya kepada makna emas dan perak, bukan lafadznya. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan hadis ini kembali kepada al-amwal, harta. Penjelasan yang ketiga mengatakan bahasanya hadis ini kembali kepada perak saja. Dan ini semisal dengan bunyi ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 34. Di At-Taubah 34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Ayat ini tidak wala yunfikunahuma, namun wala yunfikunaha fi sabilillah. Maka disebutkanlah ha tidak huma, maka sama persis dengan redaksi Nabi. Maka ada yang mengatakan ha kembali kepada fiddah, di sini mencukupkan disebut salah satu dan yang dimaksudkan adalah dua-duanya. Nah, berkenaan dengan pendapat yang mengatakan bahasanya ha di sini adalah perak, ada yang memberikan penjelasan kenapa kembalinya ke perak. Likaunil fiddah aktsaru intifaan fil muamalat minadh dhahab. Karena perak di masa silam lebih banyak terpakai untuk transaksi dibandingkan emas. Oleh karena itu, maka yang disebutkan adalah perak. Dan hadis ini menunjukkan, kata Qurtubi, hadis ini dalil menunjukkan bahasanya adanya zakat pada emas dan perak. Dan tidak ada perselisihan ulama tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. illa idza, kembali ke hadis, illa idza kana yaumul qiyamati, kecuali jika adalah hari kiamat, sufihat, sufihat pakai tasdid. Yang dimaksud dengan sufihat artinya dibuatkanlah perak dan semisalnya, lahu bagi dia pemilik emas dan perak, safa'ih, lembaran-lembaran. Safa'ih jamak dari safihah, yang artinya makna asalnya adalah sesuatu yang dipakai untuk penutup yang dia dipukuli, untuk dipasang dengan cara dipukuli, semacam besi dan yang lain. Maka untuk lembaran untuk sebagai penutup, sebagai segel. Kemudian tentang safa'ih, itu ada dua riwayat cara bacanya. Ya, boleh dibaca mansub sebagai maf'ul tsani, dan boleh dibaca marfu' sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il bagi sufihat. Minarin, dari api neraka. Artinya jika pemilik emas dan perak tidaklah menunaikan kewajiban hartanya, maka akan dibuatkan untuknya lembaran-lembaran dari api. Atau emas dan perak itu diubah menjadi lembaran-lembaran dari api. Lantas akan digunakan untuk alat menseterika dahinya dan seterusnya. Jadi emas dan perak yang dia miliki itu akan menjadi, itu akan dibakar dalam api neraka, kemudian dipakai sebagai alat untuk mensetrikanya. Fa'uhmiya alaiha, maka dia akan dibakar pada api. Finari jahannam, di neraka jahannam. Maknanya uqida 'alaiha narun, akan dinyalakan untuknya, untuk lembaran-lembaran tersebut, api yang menyala dan yang panas sekali. Uhmiya itu semakna dengan hamiyah. Di surat Al-Qari'ah, narun hamiyah. Uhmiya itu sama dengan hamiyah, artinya panas sekali. Fayukwa biha, lantas itu dipakai untuk mensetrika. Mana yang disetrika? Jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Lambungnya, jabinnya, dahinya, wa dhahruhu, dan punggungnya. Kenapa dipilih tiga anggota ini tanpa yang lainnya? Ini. Maka di antara penjelasan ulama tentang hal ini adalah karena tiga anggota tubuh inilah yang nampak berperan pada diri seorang yang bakhil ketika datang pengemis yang meminta zakat. Maka pertama kali, maka dahinya akan mengkerut, maka wajahnya akan mengkerut, di depan orang miskin yang meminta zakat. Setelah itu dia akan kemudian dengan lambungnya dia akan nyamping dan nyerong. Datanglah orang miskin mengkerut, setelah itu dia akan nyerong dengan lambungnya, setelah itu dia akan insiraf anhu bidhahrihi. Dia akan berputar ke belakang. Dia akan membelakanginya. Demikianlah sikapnya terhadap orang miskin karena pelitnya dia dengan hartanya. Maka yang paling nampak berperan dari badannya ketika untuk menampakkan ketidaksukaan adanya orang miskin yang meminta haknya, maka yang paling berperan, kelihatan berperan adalah tiga bagian tubuh ini, yaitu wajahnya, kemudian lambungnya, setelah itu punggungnya. Jadi menjelaskan dengan sebagaimana disampaikan, karena seorang peminta-minta ketika mengajukan penawaran atau kemudian mengajukan permohonan kepada orang yang pelit, maka yang paling pertama kali nampak dari si pelit ekspresi ketidaksukaannya dan penolakannya adalah mengkerutnya wajahnya, masamnya wajahnya. Kemudian mengkerutlah dahinya. Kemudian jika permintaan ini diulang-ulang, akhirnya dia menjauh dengan lambungnya. Dia akan serong dari, dia akan serongkan badannya dari si peminta-minta itu. Fa in istamara at-talab, jika masih kemudian ngotot minta-minta, maka dia akan berikan pada si peminta punggungnya. Dia akan balik kanan dan dia akan menghadap ke arah yang lain. Wahya nihaya firat, makin adalah bentuk maksimal dalam penolakan dan puncak dari sikap yang menunjukkan ketidaksukaan untuk berbagi. Wahada da'bu man'il birri wal ihsan, inilah kebiasaan orang-orang yang memang tidak mau berbuat baik. Wa adatul bukhala, dan kebiasaan orang-orang yang pelit. Falidhalika khusa hadil a'da'u bilkay, oleh karena itu secara khusus yang disetrika adalah tiga anggota badan ini. Dan penjelasan yang lain yang menarik untuk ada penjelasan yang kedua kenapa dipilih tiga anggota badan ini. Ini disampaikan oleh At-Tibi. Kenapa tiga anggota badan tersebut yang dipilih? Karena tindakan orang yang pelit ini dalam mengumpulkan harta dan menahannya dan tidak mau membelanjakannya, dan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia dan bermewah-mewah, bersenang-senang dengan makanan dan pakaian. Maka dia tutupi lambungnya dan punggungnya dengan berbagai macam makanan-makanan yang enak dan lezat. Akhirnya lambung dan punggungnya menggelembung karenanya. Wa yaqwa minha wa tahwiha athyabul fakhirah, dan dia akan tutupi dirinya dengan pakaian yang mewah, pakaian yang lembut, yang ini menyenangkan dua lambungnya. Maka penjelasan yang lain, penjelasan yang kedua yang saya kutip, kenapa tiga itu yang dipilih? Nah, karena inilah yang menjadi maksimal dari tujuan orang mengumpulkan harta dan pelit dengan hartanya. Tujuannya adalah untuk punya kemuliaan di hadapan manusia. Punya supaya kemudian memiliki muka yang terhormat di mata manusia dengan hartanya. Maka wajahnya, keningnya. Kemudian tujuan pokok orang dengan pelit dan menahan harta adalah untuk bisa menikmati makanan yang enak-enak. Dia tidak mau bayar zakat, tujuannya untuk bisa makan yang enak-enak, kuliner yang wah-wah, yang itu untuk memenuhi dan memperbesar punggung dan lambungnya. Punggung dan lambungnya semakin besar dengan semakin banyaknya lemak, maka melebar ke kiri dan ke kanan. Maka lambung hasil makan melebar ke kiri ke kanan. Maka lambung. Kemudian pembelanjaan pokoknya orang yang pelit untuk bayar zakat, dia tutupi dirinya dengan pakaian yang wah-wah. Di antaranya tentu sehingga dia beri kenikmatan untuk punggungnya dengan pakaian yang bagus-bagus. Kullama baridat u'idat lahu, maka setiap kali dingin lambungnya dan anggota tubuhnya tersebut, setelah dingin maka u'idat kembali lagi disetrika. Maknanya, arti kalimat ini, pesan pokoknya adalah dawam muta'dzib, artinya siksaan tersebut bersifat terus menerus. Dan terus menerusnya panas yang sangat itu terus menerus menimpa dirinya. Ya'lahu, maka kullama barodat, setiap kali dingin, u'idat dikembalikan lahu untuknya. Yaitu akan dikembalikan untuk orang yang enggak mau bayar zakat ini. Fi yaumin, pada hari, yaitu hari kiamat, kana miqdaruhu, yang kadarnya adalah 50 ribu tahun. Wahadhal miqdar, dan kadar ini, 50 ribu tahun ini, inilah yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Wayatulu ala baqiyatil asina biqadri dhunubihim. Dan juga terasa lama bagi ahli maksiat yang lain sesuai dengan kadar dosanya. Makin besar maka semakin terasa lama. Wa amal mu'minun, adapun untuk orang-orang yang betul-betul beriman, fawwa ala ba'dihim karu'atil fajri. Maka untuk sebagian orang yang beriman, hari hisab itu seakan-akan cuma sekedar waktu sholat dua rakaat qabliyah subuh. Yang dianjurkan sholat rakaat qabliyah subuh itu untuk tidak berlama-lama, namun dianjurkan untuk cepat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alal kafirina ghairu yasir, yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Demikian penjelasan mula al-Qari untuk ayat ini atau untuk kalimat ini. Ya, namun berkenaan dengan apa yang beliau sampaikan tentang semisal dua rakaat qabliyah subuh itu dasarnya hadis yang dhaif diatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya. sering disebutkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna akhaffa 'alaihi min as-salatil maktubati yusalliha fid dunya." Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, hari hisab itu diringankan untuk orang yang beriman seakan-akan lebih cepat daripada salat fardu yang dia kerjakan ketika di dunia, namun sanadnya dhaif. Ala kulli hal, yang jelas yang 50 ribu tahun itu adalah belum betul-betul terasa 50 ribu tahun itu untuk orang yang kafir. Adapun orang yang beriman, maka maka terasa ringan dan terasa cepat dan tidak lama. Hatta yuqadha bainal ibad. Yuqadha ma'an yuhkam, sehingga ditetapkanlah hukum dan putusan bainal ibad di antara hamba. Yuqadha diputuskan artinya yuhkam ditetapkan hulah hukum dan diselesaikanlah hisab manusia. Bainal ibad di antara hamba. Mula Ali Qari mengatakan kalimat ini mengisyaratkan bahwasannya orang yang tidak membayar zakat itu berada dalam adab, sedangkan baqiyatul khalqi, manusia-manusia yang lain sibuk dalam hisab. Oleh karena itu ada ungkapan, ad-dunya halalu ha hisab wa haramu ha iqab. Bahasanya yang namanya harta dunia, halalnya itu memperpanjang hisab, haramnya itu berdampak azab dan siksaan. Dan tepatnya ini adalah ungkapan Ali bin Abi Thalib dengan redaksi halaluha hisab wa haramuha an-nar. Ali bin Abi Thalib mengatakan yang namanya ad-dunya halaluha hisab wa haramuha an-nar. Yang namanya harta, halalnya itu memanjangkan hisab, haramnya itu berujung neraka. Oleh karena itu, maka mungkin bisa kita simpulkan dari kalimat ini, bahasanya orang yang terakhir bayar zakat adalah orang yang tidak mau bayar zakat adalah orang yang pertama kali terakhir hisabnya. Karena dia terus mendapatkan siksaan dengan apa yang telah disebutkan sampai selesainya al-qadha, putusan di antara manusia. Nanti setelah itu dia diberi putusan, boleh jadi masuk neraka ataukah masuk surga. Namun ada yang menjelaskan hatta yuqadha itu bukan sampai selesainya hisab, namun ada yang menjelaskan bahasa yang dimaksud hatta yuqadha itu hatta yushra' fil qada'i bainana, sampai dimulainya hisab, karena ada masa menunggu. Orang dikumpulkan di padang mahsyar, masa menunggu nanti sampai ada safat uzma. Setelah safat uzma baru mulai ada hisab. Nah, maka penjelasan yang lain mengatakan hatta yuqadha di sini itu artinya adalah sampai dimulainya hisab. Maka sejak ketika yang lain itu cuma berdiri menunggu menikmati susahnya padang mahsyar, orang yang tidak mau bayar zakat itu sudah mendapatkan azab sambil nunggu hisab dimulai. Setelah kemudian hisab dimulai, maka datanglah putusan dan hisab untuk si orang yang bayar, yang tidak bayar zakat ini. Boleh jadi dia termasuk orang-orang yang awal dihisab, tengah-tengahnya ataupun akhirnya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Kata Al-Hafidz Al-Iraqi, wa hadza adhar, penjelasan yang kedua itu yang lebih tepat. Penjelasan yang lebih kedua itu yang lebih tepat, kata Al-Hafidh Al-Iraqi. Bahasanya hatta yuqadha itu artinya hatta yushra'u fil qadha, sampai dimulainya hisab. Fayura, maka yura dengan bina majhul minar ru'yah au ira'ah, maka diperlihatkanlah sabilahu, jalannya. Maka sabil di sini boleh marfu', dengan statusnya naibul fa'il, boleh mansub dengan statusnya maf'ul tsani. Ya, intinya akan diperlihatkan padanya jalannya. Imma il jannati, boleh jadi dia jalannya adalah surga jika dia tidak punya adab selain itu. Wa kanal adabu takfiran lahu, dan jadilah siksaan sambil nunggu hisab tadi penghapus untuk dosanya. Itu maka adab di padang mahsyar ini penghapus dosa untuk dia jika dia tidak punya dosa yang lain. Nanti setelah itu dihisab, kemudian boleh jadi langsung masuk surga. Wa imma ilan nar, dan boleh jadi ternyata jalannya adalah neraka jika demikian, tidak demikian keadaannya. Dia punya dosa-dosa yang lain yang memperberatnya, yang menyebabkan kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya, maka neraka untuknya. Ada juga yang menjelaskan, ini Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, imma ilal jannah, boleh jadi dia ke surga jika dia adalah orang yang beriman, artinya dia tidaklah menghalalkan tindakannya tidak mau bayar zakat. Dan boleh jadi ke neraka jika dia kafir gara-gara meyakini halalnya dan bolehnya tindakan dia tidak mau bayar zakat. Bisa juga dimaknai demikian. Qil ya Rasulullah fal ibilu, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan unta? Artinya, wahai Rasul, kami telah mengetahui hukum emas dan perak harus dibayar zakatnya, lantas bagaimanakah hukumnya unta? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala sahibu ibilin, tidaklah pemilik unta. Sahibu di sini boleh dibaca jer, wala sahibi ibilin boleh dibaca rofa. Ini kalau dibaca marfu ala annahu fa'ilin li muqaddar. Fa'il untuk fi'il muqaddar. Boleh dibaca di sini ya, dicetakan kitab Sifatul Mar'ah, sahibu ibilin. Maka dia jadi fa'il. Aslinya wala yujadu sahibu ibilin, tidaklah dijumpai sahibu ibilin, pemilik unta, la yu'addi minha haqqaha, yang tidak menunaikan kewajiban hartanya berupa unta. Maka dia pun akan mendapatkan siksaan. Wa min haqqiha, dan di antara kewajiban unta adalah halabuha yauma wirdiha. Ini diperah susunya, yauma wirdiha, di hari dia, pada saat dia dibawa ke tempat air. Pada saat unta itu dibawa ke tempat air. Halabuha bifatil lam ala lughatil masurah. Lamnya di fathah, jadi halabuha. Yama wirdiha bikasil wawi, wawunya di kasrah, Yang dimaksud dengan wirdiha, waroda itu makna asalnya datang. Nah, yang dimaksudkan ai ityaniha ilal ma'i. Hari didatangkannya air ini ke oase atau ke semacam itu, genangan air. Oase atau semacam itu. Itu naubatul ityani pada saat waktu giliran dia didatangkan ke air. Fa'inal ibila ta'ti al-ma'a fi kulli thalathati ayyam. Unta itu tidaklah minum tiap hari. Dia perlu minum per 3 hari atau 4 hari. Warubama ta'ti fi samaniyatin, bahkan terkadang sebagian unta itu perlu minumnya 8 hari sekali. Tergantung kondisi ontanya. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari sekali, ada yang bisa seminggu sekali. Sepekan sekali baru perlu dibawa ke oase untuk minum. Maka onta itu tidak minum setiap hari. Sehingga ada waktu di mana dia akan dibawa oleh tuannya ke oase, ke tempat genangan air, setnya 3 hari sekali atau 4 hari sekali. Nah, saat dia dibawa ke oase, maka ada kewajiban kata Nabi bagi pemilik unta untuk memerah susunya. Di hari itu, di situ, di dekat oase. Wa inama khusa al-halbu, maka pemerahan susu itu dikhususkan di tempat air, liyakuna azhal alal muhtajin, supaya lebih memudahkan bagi orang-orang yang berhajat, min qasdil manazil, yang datang dari berbagai macam rumah. Dan itu lebih nyaman bagi si hewannya. Alasan yang lain, karena pada hari itu adalah hari banyaknya susunya. Dan karena di masa silam, karena di hari-hari dijadwal semacam ini, di tempat oase itu, li'anal fuqara yahduruna hunalika lidhalik. Karena orang-orang fakir, itu pada duduk-duduk datang di sekitar oase, lidhalika untuk mendapatkan pembagian susu. Maka kebiasaan orang-orang miskin di masa silam, mereka nongkrongi oase. Nanti kalau ada unta yang jadwalnya itu jadwal minum hari itu, maka mereka sudah kumpul. Jadi kalau diperah ketika itu, distribusinya gampang. Karena orang-orang sudah kumpul. Tidak harus repot-repot diider. Ya. Ya, sudah semua orang miskin di daerah sekitar itu sudah kumpul di situ. Kemudian perlu diketahui bahasanya, kalimat ini jadi dalil bagi sebagian ulama yang berpandangan bahwasanya pada harta terdapat hak selain zakat. Karena Nabi tegas mengatakan wa min haqqiha, di antara kewajiban harta berupa unta. Ada di susu, di perah susunya, di dekat oase saat hari jadwal unta tersebut dibawa ke oase untuk minum. Atibi mengatakan, makna hadis ini, air susu yang diperah itu diminumkan pada orang-orang yang lewat. Demikian juga orang-orang yang mendatangi oase tersebut, min abna'i sabil, dari para musafir yang kehabisan bekal. Dan ada yang menjelaskan bahasanya, diperintahkan agar pemilik unta memerah susu untanya ing dalemak di dekat oase, supaya bisa berbagi dengan orang-orang yang memiliki hajat. Maka ini semakna dengan larangan Nabi SAW untuk memanen hasil perkebunan di malam hari. Ini terdapat hadis melarang panen kurma memetik dan memanen kurma di malam hari. Kenapa? Karena Nabi ingin agar hasil perkebunan itu dipanen bin nahar, di siang hari, liyahdurahul fuqara, supaya ada kesempatan bagi orang-orang fakir untuk datang nonton, setelah itu mendapatkan pembagian. Mereka ikut nonton, ini ada buah yang dipanen, maka kemudian mereka juga diciprati. Nah, apa hak yang min haqqiha, di antara hak unta, di antara kewajiban unta? Maka tentu di sini ada perselisihan. Kalau ini dimaknai kewajiban, maka ini dalil bahasanya ada kewajiban selain zakat. Dan ulama berselisih pendapat apakah pada harta itu terdapat kewajiban selain zakat. Maka ulama yang mengatakan tidak ada kewajiban pada harta selain zakat akan memaknai hadis ini sebagai berikut. Semacam Ibnu Battal, beliau mengatakan yuritu haqqal karam. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah hak kedermawanan, kewajiban kedermawanan. Kalau orang itu ingin tergolong sebagai orang yang dermawan dan memiliki akhlak mulia, la anna dalika fardun, bukan karena memerah susu ketika itu satu kewajiban. Maka di antara budaya orang Arab adalah sedekah susu di dekat oase. Fakana du'afa, maka orang-orang yang lemah ekonominya, yarsuduna dhalika minhum, mengintai-ngintai, menunggu-nunggu datangnya waktu itu. Maka beliau mengatakan kewajiban harta itu ada dua macam, fardu ainin wa ghairuhu. Yang fardu ain atas harta dan kewajiban yang selain itu, yaitu kewajiban karena akhlak mulia, dalam pengertian ini akhlak mulia, dan memerah susu di tempat di dekat oase saat unta itu dibawa ke oase untuk minum, itu adalah di antara hak dalam pengertian min makarimil akhlak, akhlak mulia. Kemudian illa idza kana yaumul qiyamah, illa kecuali idza kana yaumul qiyamah, pada saat hari kiamat, butiha, binaknya bina majhul, butiha, butiha itu artinya innama huwa fil ghati bimakna al-basti wal-maddi, dihamparkan dan dipanjangkan. Maka butiha artinya ditelentangkan. Faqad yakunu ala wajihi, boleh jadi ala wajihihi, telungkup. Waqad yakunu ala dhahrihi, dan boleh jadi terlentang. Maka yang jelas dia diposisikan terhampar di tanah. Dalam ini adalah tanah padang mahsyar. Boleh jadi telungkup, boleh jadi terlentak. Maka butiha, dianya adalah pemilik unta. Pemilik unta tersebut diterlentangkan. Laha untuk unta-untanya, untuk diinjai oleh unta-untanya. Bikain korkorin, di satu tempat namanya di padang mahsyar, yang padang mahsyar itu korin. Korin itu al-mustawa al-wasi' minal ardi, tanah yang lebar namun rata. Ini korin, tanah yang lebar dan rata. Waqala fin nihayah alqa al-makan al-mustawi minal ardil wasi'. Satu tanah, satu tempat yang rata dari tanah yang luas. Kor-kor itu maknanya amlas, rata. Faqad yakunu dzikrul kor-kor ba'dal qa ta'kidan. Sehingga penyebutan kor-kor setelah qa itu statusnya taukid, karena maknanya sama. Maka dia dibentangkan di atas bumi padang mahsyar, laha untuk unta-unta yang dia miliki. Gimana keadaan untanya? Aufara makanat. Aufara makanat sebanyak apa yang ada. Maknanya aktsara adadan wa a'dhama simanan wa aqwa quwwatan. Maka unta-unta yang dikumpulkan untuk tugas yang nginjak-nginjai pemiliknya ini adalah aktsara adadan, bilangan yang terbanyak, gemuk yang paling besar, dan kuat yang paling kuatnya. Maka tentu dia kadang punya unta sekian-sekian, maka semua untanya dikumpulkan. Total untanya sampai yang pernah dijual, disembelih dan sebagainya, semua yang dia miliki itu sekian. Mula itu semua dihadirkan semua. Sebanyak bilangan yang ada dari unta yang pernah dia miliki. Terus ketika unta itu dihadirkan, semuanya posisinya gemuk semua. Tidak ada yang kurus. Semuanya gemuk semua, wa'ak wa'kuwatan, dan dalam kondisi energik semua. Tidak ada yang lemas, masuk angin atau apa, tidak ada. Maka makna maksud dari kalimat ini, yaitu keadaan paling sempurna dari unta ini, sehingga dia menginjai pemiliknya dalam penuh dengan kekuatan, dalam keadaan badan yang gemuk, supaya lebih berat injaannya. La yafqidu as-sahib al-madhkur, pemilik unta tersebut tidaklah kehilangan minha dari untanya fasilan satupun unta, tidak ada yang hilang. Semuanya lengkap, unta itu dihadirkan, tidak ada yang hilang meskipun fasilan anak unta. Fasilan artinya waladun naqah, anak unta. Kenapa anak unta itu disebut fasil? Li'annahu yufsalu an ummihi, karena dia dipisah dari ibunya. Wahidan, meskipun cuma satu anak unta. Tidak ada yang hilang. Semuanya utuh dan lengkap. Tata'uhu bi'akhfafiha. Lantas kemudian semua unta-unta tadi akan menginjak-injainya dengan kakinya. Tadribuhu wa tadusuhu al-iblu bi'arjuliha. Maka unta tersebut akan menginjak-injainya dengan kakinya. Wa ta'udduhu, lantas menggigitnya. Ta'uddu bi fathil ain, ainnya di fathah. Maknanya adalah menahannya dengan gigi, yaitu menggigitnya. Bi afwahiha, makna asalnya dengan mulutnya, tentu maksudnya dengan giginya. Kullama marra alaihi ulaha, setiap kali telah lewat yang pertama dari unta-unta tersebut, rudda alaihi ukhraha, maka dikembalikanlah kepada orang tersebut ukhraha yang terakhir. Uh, Maka berkenaan dengan kalimat ini, kullama maru alaiha ulaha rudda alai ukhoha, sebagian ulama ada yang mengatakan bahasanya riwayat ini terbalik. Yang benar adalah sebagaimana riwayat yang lain yang mengatakan kullama maru alaihi ukhoha. Jika telah yang terakhir telah lewat, maka ini baris, dia punya total punya 1000 unta baris. Unta pertama lewat sambil nginjak sambil nyokot. Cokot, injak, buk, lewat. Nomor 2, nomor 3, nanti kemudian yang nomor 1 setelah lewat ngantri di ujung belakang lagi. Ini lagi giliran satu-satu sampai 1000 ekor unta. Nah, ketika yang nomor 1000 telah selesai, maka kembali yang nomor 1 nginjak dan gigit orang tersebut. Kullama mara alaihi ukhaha. Setiap kali lewat yang terakhir, jika yang terakhir telah lewat, rudda alaihi ulaha. Maka dikembalikanlah yang pertama. Ya, maka ada yang menilai bahasanya di sini ada perubahan menimbang riwayat yang lain yang bunyinya seperti itu. Ya, fi yaumin di hari yang kadarnya 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibad, sampai yuqda diputuskan di antara hamba. Fayura maka dia yura sabilahu, dia akan melihat jalannya boleh jadi ke surga ataupun ke neraka. Maknanya tadi telah disampaikan. Kemudian ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan sapi dan kambing? Ya, ini unta, artinya tadi yang Anda jelaskan dalam masalah unta, bagaimanakah dengan pemilik ya, sapi dan kambing? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah ada seorang pemilik sapi ataupun kambing. La yu'ati minha, tidak menunaikan haqqaha, hak kewajibannya. Hak di sini artinya wajib. Hak dalam bahasa Arab kadang artinya hak, kadang artinya wajib, dan di sini hak di sini artinya kewajiban. Ila idza kana yaumul qiyamah, maka jika pada hari kiamat maka orang tersebut butih akan dihamparkan di tanah padang padang mahsyar, yang tanah padang mahsyar itu adalah biqa'in qarqarin, tanahnya lapang terhampar rata, qarqarin sama rata, dan dia tidaklah kehilangan syai'an satupun min hadari hewan yang dia miliki. Kemudian semuanya untanya atau kambing dan sapinya, kambing dan sapinya semuanya dalam keadaan yang terbaik. Laisa fiha aqsa. Tidak ada aqsa. Aqsa artinya multawiyatul qarnain. Dua tanduknya itu ya, tidak lurus, namun malah muter-muter. Ya, sebagian kambing tanduknya muter, ya, meliuk-liuk atau kemudian, ya, maka itu tidak ada. Semuanya tanduknya tanduk yang lurus. Nah, lurus dalam artian lurusnya tanduk ya. Bukan lurus ke atas itu bukan. Lurusnya tanduk. Tidak ada yang muter-muter. Multawiyatul qarnain. Wala jalha. Jalha artinya la qarna laha. Tidak punya tanduk. Wala atba. Atba artinya patah tanduknya bagian dalam. Maka semua unta, semua sapi dan kambingnya tidak ada yang punya tiga cacat di atas. Dalamnya kokoh, tidak ada yang patah. Kemudian apalagi tidak punya tanduk, dan tanduknya semuanya tanduk yang memang tidak kemudian muter-muter. sehingga kalau untuk menanduk nanti tidak maksimal. Semuanya tanduknya tanduk yang siap perang, siap untuk nanduk. Intinya tiga hal ditiadakannya tiga hal ini artinya mau mengatakan semua tanduknya tanduk yang bagus supaya lebih melukai orang yang mau ditanduk. Perkenaan dengan kalimat ini, zahir hadis ini menunjukkan bahasanya tiga kondisi tanduk tentang tanduk di atas tidak ada di akhirat. Meskipun ketika dulu di dunia sapinya itu macam-macam, ada yang tidak punya tanduk, ada yang tanduknya melengkuar-melengkuar sehingga ada tidak maksimal untuk tidak melukai kalau untuk menanduk. Nah, itu zahir hadis ini menunjukkan demikian. Padahal zahir ba'as hari kebangkitan itu berdasarkan dalil Quran dan Sunnah menunjukkan bahasanya segala sesuatu akan Allah kembalikan ala makanat alaihi fi halatil ula, sebagaimana keadaannya dulu ketika di dunia. Itu mafhum, itu yang dipaham dari dalil Quran dan Sunnah. Dan ini agak tidak sinkron dengan zahir hadis ini, maka dikompromikan. Maka boleh jadi pada awalnya Allah bangkitkan sapi dan kambing tadi dalam keadaan seperti dulu di dunia, ada yang tidak punya tanduk dan sebagainya, kemudian setelah itu semuanya diberi tanduk baru untuk menjadi sebab siksaan yang keras bagi si pemilik sapi dan kambing yang tidak membayar zakat. Tantahuhu lantas menanduknya. Bikurniha dengan tanduknya. Watata'uhu bi'adlafiha lantas menginjaknya dengan kakinya. Adlaf itu makna asalnya jamak dari zilfun, makna asalnya adalah al-munsyaqqu minal qawa'im, kaki yang terbelah. Demikianlah kakinya sapi. Kullama mar alai ulaha rudda alaihi ukhaha. Setiap kali telah lewat yang pertama, maka dia akan dikembalikanlah yang terakhir. Bisa jadi maknanya setelah yang pertama melakukannya, maka dia akan ditaruh di paling belakang. Fi yaumin, pada hari yang kadarnya 50 ribu tahun sampai ditetapkan putusan di antara para hamba, lantas dia bisa melihat, lantas setelah itu dia barulah diperlihatkan jalannya, boleh jadi ke surga dan boleh jadi ke neraka. Dan itu masih ada titik-titik, ya artinya sebenarnya hadisnya masih panjang lagi. Maka fawaid yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, ya kutipan hadis ini adalah penjelasan tentang betapa kerasnya hukuman untuk orang yang tidak bayar zakat. Kemudian wajibnya zakat pada emas dan perak, dan ini satu hal yang tidak ada, satu hal yang tidak diperselisihkan. Demikian juga tidak ada perselisihan tentang wajibnya zakat pada unta, sapi dan kambing. Kemudian hadis ini adalah hadis yang paling sahih, paling kuat tentang wajibnya zakat pada sapi. Dan isi hadis ini adalah tanfir min jam'il mal, mengingatkan orang bahaya mengumpulkan harta bagi orang yang tidak menunaikan kewajibannya, bahkan tidak menunaikan kewajiban harta, karena akan ada ancaman yang keras baginya. Kemudian hadis ini menunjukkan tidaklah dipastikan neraka bagi orang yang tidak mau bayar zakat jika dia tidak meyakini bolehnya maksiat yang dia lakukan. Oleh karena itu ada kalimat diperlihatkan kepadanya, boleh jadi ke surga, boleh jadi ke neraka. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini, membaca ulang hadis yang ke-79 tentang hukuman dan siksaan dan ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat karena malas. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa qudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.